komputer online lagi. Bukan mau ngetik kerjaan, email tugas diserahkan, tapi malah buka Facebook. Padahal face masih ngantuk, beler kayak orang mabuk, pala naik turun ngangguk-ngangguk. Sambil ngedownload MP3, colok iPod USB kiri, ngecekin postingan forum, apa ada balesannya belum? Biar belum sikat gigi, belum mandi, tapi kalau belum online paling anti. Lihat Friendster, MySpace, YouTube, me and him, everybody YouTube. Siang malam ku selalu cashdisk isinya bokep atau lagu. Kalau ada kerjaan pun gue ragu. Kalau emang berani coba pada ngaku. Cek isi foldernya satu-satu. Di kantor online pakai proxy. Walau di blok server bisa dilolosi. Namanya udah ketagihan internet. Produktivitas pun kepepet. Jam kerja malah chattingnya M. Ngobrol online sama M. Atasan lewat langsung klik data. Pura-pura kerja di depan mata. Siang malam ku selalu semua email benerannya cuma dua, yang satu email lama, yang satu forward dan yang sama. Ngarep komentar buka Friendster, loading gua tinggal beser. Pas balik ngecek komputer gua lagi maintenance server. Ya udah download lagu, bajakan gratis gak pakai ragu. Psycho J satu album setengah jam bisa rampung. Sore sore bosen nambah, ide nakal cari cari gambar. Download video dengan sabar. Cari gambar siang malam ku selalu menatap layar tepatku untuk online online online online. Jari dan keyboard beradu pasang earphone dengar lagu. Aku online online online online. Siang malam ku selalu menatap layar tepatku untuk online online online online. Jari dan keyboard beradu pasang earphone dengar lagu. Online, online, online.